Berdiri di atas awan hingga arungi samudra biru. Apapun bisa kau lakukan di bawah langit nusantaraku. Bermandi cahaya mentari di malam penuh bintang menari. Semua indah yang kau cari terletak dekat di sanubari. Kehangatan yang abadi akan selalu menjadi alasan untuk kembali. To the city, yo, I'm speechless. Man, you gotta see this. All these beautiful creatures, they're so worth it, heaven on earth, yeah. The sun is out all year, and the water's so clear, and the women, oh yeah. Kehangatan yang abadi.